الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, Ustaz Fajrul yang berbahagia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita mengkaji surat Yunus ayat ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim. Hunalika tablu kullu nafsim ma aslafat waruddu ilallahi maulahumul haqqa wadalla anhum ma kanu yaftarun. Di tempat itu padang mahsyar, tiap-tiap diri merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu, dan mereka dikembalikan kepada Allah pelindung mereka yang sebenarnya, dan lenyaplah dari mereka apa yang mereka ada-adakan. Para pendengar yang dimuliakan Allah, bila kemarin kita telah mengatakan cukuplah Allah menjadi saksi di dunia ini, terlebih-lebih di akhirat kelak nantinya, dan di sini Allah Subhanahu wa taala lebih menegaskan lagi bahwa tiada pelindung di hari akhirat kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman tentu saja menikmati keberadaan surga, dan orang yang kafir tentu saja tersiksa dengan keberadaan neraka. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan semuanya itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi berdasarkan apa yang telah mereka kerjakan. Wadalla anhum ma kanu yaftarun, dan lenyaplah dari mereka apa yang mereka ada-adakan. Semua amal baik bila tidak berdasarkan iman kepada Allah, keyakinan kepada Allah, maka dia menjadi sebuah amal yang sia-sia. Yaftarun, mereka adakan. Wadalla anhum ma kanu yaftarun. Kita menemukan kesia-siaan ini juga ditegaskan Allah Subhanahu wa taala di musim haji ini, mungkin bagi jemaah haji yang masih belum berangkat, atau mungkin juga bagi yang sudah melaksanakan ibadah haji, karena gelar mabrur itu bukan didapat ketika pulang jemaah haji saja. Begitu dia selesai melaksanakan ibadah haji dan sampai dia wafat, dia tetap diminta mempertahankan gelar mabrur tersebut. Jadi bukan sekedar pulang dapat mabrur berarti sudah selesai. Gelar haji mabrur itu bukan seperti orang meraih gelar S1, S2, S3 setelah dia selesai ujian lulus sudah, tetapi sebenarnya ada konsekuensi jauh ke depan dan itu lebih penting lagi. Maka kita menemukan apa konsekuensi itu ketika dia melaksanakan ibadah haji lillahi ta'ala, maka dalam hidup ini pun dia diharapkan untuk melakukannya lillahi ta'ala, bahwa gelar haji itu bukanlah merupakan prestise, bukan juga merupakan prestasi, tapi itu merupakan beban sejauh mana dia dapat mempertahankan keberadaan lillahi ta'ala dalam hidup dan kehidupan dia. Kita menemukan dalam ibadah haji Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan haji dan umroh hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bila itu di akhir, maka kita menemukan di awal walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, hanya kepada Allah sematalah manusia yang mampu melaksanakan ibadah haji untuk pergi menuju ke Baitullah. Jadi bila di awal disebutkan lillah di akhir, dan pada ayat ini disebutkan walillahi 'alan nasi di awal, jadi jemaah haji melakukan aktivitas hajinya dimulai startnya dari Allah dan finishing akhirnya juga dari Allah, dimulai dari Allah dan berakhir dari Allah. Untuk itu kita menemukan talbiyah yang dikumandangkan dalam setiap perjalanan kita menuju ibadah haji adalah wujud keyakinan kita kepada akan prinsip lillahi ta'ala itu. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku sambut panggilanmu, ya Allah aku sambut panggilanmu. Labbaik la syarika laka labbaik, ya Allah tiada sekutu bagimu dan aku sambut panggilanmu. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk, segala pujian dan segala nikmat dan kerajaan hanya milikmu. La syarika lak, dan tiada sekutu bagimu. Jadi ibadah haji adalah pensucian, pentauhidan, penafian akan kesukutuan Allah Subhanahu wa taala, dan itu makna lainnya adalah beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan waruddu ilallahi maulahumul haq, dan kamu semua akan dikembalikan kepada Allah pelindungmu yang sebenarnya. Silakan Ustaz Fajrul. Ayat ini juga menekankan bahwasannya ketika Allah mengatakan hunalika, itu adalah menunjukkan waktu. Waktu yaitu nanti pada padang mahsyar nanti Allah akan mempertunjukkan segala apa yang sudah kita perbuat. Makanya di sini dikatakan tablu, ini artinya adalah mereka akan merasakan nanti, atau azab yang sudah, azab Allah Subhanahu wa taala akan mereka merasakan nanti, atau apa yang mereka kerjakan sesuai nanti Allah berikan apa yang mereka kerjakan waktu mereka hidup di dunia. Kullu nafsin ma aslafat, ini adalah mengatakan yaitu Allah akan memberikan ganjaran ma'amilat terhadap apa yang mereka kerjakan, waqad damat, dan yang terdahulu. Maka ketika Allah mengatakan hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat, ini adalah menandakan bukti bahwasanya kekuasaan Allah pada hari kiamat kelak nanti mutlak, tidak ada intervensi satu sama lainnya, ya melainkan amal-amal hamba-hambanya lah yang akan menjadikan mereka itu selamat dari api neraka, atau yang menjadikan mereka itu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah mengatakan waruddu ilallahi maulahumul haq, mestinya kita harus kembali lagi kepada Allah, yang mana Allah lah yang pantas disembah, karena Allah lah yang maha benar dalam segala apa yang kita kerjakan di dunia ini. Maka ketika kita tidak melaksanakan perintah Allah, ketika kita melaksanakan maksiat, tidak kembali kepada Allah, maka wadalla anhum ma kanu yaftarun, ini akan membuat diri kita sia-sia, karena apa yang kita kerjakan itu adalah menjadikan diri kita jauh dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yawma idin khashi'ah. Khashi'ah ini artinya bukan pucat, tapi dalam arti kata muka mereka itu berubah karena merasakan hinanya mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka itu adalah orang-orang yang bekerja keras, amilatun nasibah. Nasibah ini menunjukkan keuletan mereka terus, tapi mereka tidak pernah kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, kepada perintah Allah semula. Maka inilah yang menjadikan dhalla anhum, atau dhalla sa'yuhum, atau menjadikan lenyap apa yang mereka usahakan, apa yang mereka kerjakan, seakan-akan itu adalah menjadikan diri mereka selama ini berbuat sia-sia karena tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Ustaz Arifin, apa kaitannya dengan ayat yang sebelumnya, Ustaz? Ya, kalau kita lihat sebenarnya kaitannya jelas ketika dikatakan cukup Allah menjadi saksi, dan di sini Allah menjadi pelindung. Selain dia menjadi saksi, sebenarnya Allah itu pelindung bagi kita. Di sini menggambarkan bagaimana sedapnya kita punya Allah Subhanahu wa taala. Sedapnya kita bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita sedap menikmati kebertuhanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena banyak orang masih berpikir menuhankan Allah itu adalah beban. Menuhankan Allah itu adalah susah dan sukar. Sebenarnya tidak. Itu adalah suatu hal yang mengindahkan. Karena apa? Karena kita menemukan jemaah haji itu begitu menikmati keberangkatan mereka untuk menunaikan ibadah haji. Kita tidak pernah menemukan orang berkomentar, wah mahal kali lah berangkat ibadah haji dan menginap lama di sana. Tidak ada komentar itu. Kenapa? Karena mereka sudah menikmati makna dan lezatnya melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan nikmatnya orang melakukan sholat. Kita orang yang tidak pernah sholat akan berpikir sholat lima waktu itu berat sekali. Tetapi orang yang telah melakukan sholat lima waktu, jangankan lima waktu, ditambah sholat sunat rawatib pun mereka masih mampu. Jangankan sholat tambah sunat rawatib, ditambah lagi dengan sholat duha, sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubat, dan sholat sunat lainnya. Begitu juga orang yang telah melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan, jangankan Ramadan 30 hari dilakukan, puasa 6 Syawal pun mereka lakukan, puasa Senin Kamis pun mereka lakukan, puasa sebelum Idul Adha pun mereka lakukan. Ini merupakan bukti apa? Merupakan bukti bahwa memang enaknya bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Sehingga kita merasakan kenikmatan bukan beban dari apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sisi lain kita menemukan menjadikan Allah pelindung kita itu memudahkan segala urusan kita. Kita menemukan banyak orang membantu orang lain. Dan di dalam dunia modern ini kita menemukan CSR, Corporate Social Responsibility, Sing Giving, bekerja untuk, berpikir untuk memberi, itu merupakan semboyan-semboyan supaya manusia mau sharing, mau berbagi kepada yang lain. Dalam Islam, ketika umat Islam diminta untuk berbagi, dan berbagi itu mengharapkan niat tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, itu lebih sederhana dan lebih mudah untuk menikmati pemberian itu daripada memberi dengan harapan atau imbalan sesuatu jasa dari yang diberikannya. Kalau yang diberi itu memberi, kalau yang diberi itu tidak memberi, maka pemberian itu bukan mendapatkan keberuntungan tapi mendapatkan kedongkolan. Maka betapa banyak kita menemukan orang yang memberi akhirnya menjadi menyumpah serapah, dan begitu juga yang diberi akhirnya merasa pahit apa yang diberikan. Semuanya karena apa? Karena tidak beriman kepada Allah dan tidak merasakan kemudahan dan indahnya beribadah karena bernuansakan lillahi ta'ala tadi. Yang ketiga juga kita menemukan kaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya, Allah sebagai pelindung kita itu memohon kepada kita untuk membantu orang lain, tetapi satu prinsip yang perlu ditegaskan, haraplah bantuan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hanya orang-orang yang beriman yang bisa melakukan ini kepada Allah Subhanahu wa taala dan keimanannya kepada hari akhirat. Untuk itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahu fi aunil 'abdi madamal 'abdu fi auni akhihi." Allah akan menolong seorang hamba apabila hambanya menolong antar sesama. Indahnya beriman kepada Allah, indahnya ketika mukmin menjadikan Allah sebagai pelindungnya, maka dia akan menemukan kebahagiaan yang begitu dahsyatnya di dunia ini, dan begitu juga dia akan mendapatkan keindahannya kehidupan di hari akhirat kelak. Tapi yang menjadi permasalahan di sini Ustaz, di akhir ayat yang kita kaji saat ini, yaitu Allah berfirman wa dhalla anhum ma kanu yabtarun. Maksudnya begini Ustaz, bahwa Tuhan yang mereka sembah selama ini tidak selain Allah mengenal, ya. Selain Allah maksudnya, selama ini tidak mengenal mereka yang berada dalam bahaya untuk menyelamatkan mereka. Kalaulah Tuhan yang mereka sembah selain Allah itu benar, tentu ketika dia mendapatkan orang itu dalam bahaya akan membela dan membantu mereka, yeah. Jadi bagaimana keyakinan kita Ustaz? Keyakinan orang saat ini, kadang-kadang orang sudah merasakan dia menyembah Allah, kadang-kadang orang sudah merasakan dia menyembah Allah, tapi dia tak yakin ketika datang musibah tersebut. Ya, sebenarnya itulah gunanya keimanan itu. Apakah kita berkata bahwa kita beriman tetapi kita tidak dicoba? Jadi keimanan itu dicoba, dan keimanan itu adalah wawasan yang perlu ditumbuh kembangkan sehingga dia yakin bahwa keberadaan Allah Subhanahu wa taala merupakan sesuatu yang begitu berharga dalam kehidupan ini, baik di saat senang ataupun di saat susah, baik di saat berbahagia ataupun di saat dicoba seperti kata Ustaz Fajrul. Jadi di sini juga kita menemukan di ayat 30 dari surat Yunus ini bahwa Allah Subhanahu wa taala jauh-jauh hari menyatakan kepada kita masih mumpung hidup di dunia, masih ada kesempatan untuk merubah diri. Dia menyatakan, ingatlah di suatu masa nanti di padang mahsyar, di mana semua waktu tidak bisa diundur balik ke belakang, yang sudah terjadi tidak bisa lagi diralat dan diperbaiki, pada waktu itu semuanya telah menjadi nyata dan di situ sudah menjadi final. Yang baik dinyatakan baik, yang buruk dinyatakan buruk. Allah menyatakan gambaran itu sekarang supaya manusia berpikir ulang dua kali untuk berbuat buruk. Kenapa? Karena kalaulah dia wafat waktu berbuat buruk, maka dia tidak mungkin akan memohon maaf, memohon ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalaulah dia berbuat baik, maka dia akan menyegerakannya dan memperbanyaknya. Karena apa? Karena dia masih diberi kesempatan di dunia untuk hidup. Tetapi kalau misalnya ajal menjemputnya, dia pun akan senang dan berbahagia karena dia telah melakukan yang terbaik di dunia. Dengan demikian kita merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bertahmid, memuji, bertasbih kepadanya karena Allah telah menggambarkan kepada kita peristiwa di hari akhirat tadi selama kita masih berada di dunia ini. Tujuannya supaya kita dapat beramal sebanyak mungkin dan mengurangi perbuatan jahat semaksimal mungkin agar kita menjadi hamba Allah yang dimana dia adalah tempat berlindung kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.